إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Di antara nikmat yang sangat besar yang Allah Jalla wa Ala limpahkan kepada kita semuanya adalah diutusnya Nabiur Rahmah, diutusnya nabi yang terakhir, khaliluhu, kekasih Allah Jalla wa Ala, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diutus oleh Allah Jalla wa Ala untuk menyempurnakan akhlak-akhlak yang karimah, akhlak-akhlak yang baik. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq au kama qala Rasul alaihi salatu wassalam. Aku diutus oleh Allah Azza wa Jalla untuk menyempurnakan akhlak-akhlak yang mulia. Dan adalah beliau alaihi salatu wassalam telah memerintahkan semua akhlak-akhlak yang baik. Dan beliau alaihi salatu wassalam telah mendorong manusia untuk memiliki akhlak yang baik. Sebagaimana Nabi alaihi salatu wassalam adalah tauladan dan contoh bagi orang-orang yang ingin memiliki akhlak yang mulia. Allahu Jalla wa Ala memuji nabinya, memuji rasulnya sebagai sosok yang memiliki akhlak yang sangat azim, yang sangat mulia. Allahu Jalla wa Ala berfirman, wa innaka la'ala khuluqin azim, dan sesungguhnya engkau wahai nabi benar-benar berada di dalam akhlak yang sangat agung, yang sangat mulia. Cukuplah pujian dari Allahu Jalla wa Ala sebagai dalil bahwasanya Nabi alaihi salatu wassalam adalah sosok yang memiliki kesempurnaan akhlak. Dan hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam, sirah Nabi alaihi salatu wassalam menunjukkan beliau alaihi salatu wassalam adalah orang yang memiliki akhlak yang mulia. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di antara akhlak yang diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, di antara adab yang diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, kita diperintah oleh Nabi dan hal tersebut dipuji oleh Nabi adalah al-anatu, sifat atau sikap tidak tergesa-gesa. Ini diantara adab dan akhlak yang diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. At-tu'adah fil umur, untuk kita tidak tergesa-gesa dalam segala permasalahan kita, dalam urusan-urusan kita. Berhati-hati, tidak tergesa-gesa, menimbang. Menimbang apa yang akan kita ucapkan, menimbang apa yang akan kita perbuat, tidak tergesa-gesa di dalam memutuskan perkara. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Suatu saat Nabi alaihi salatu wassalam memuji seorang sahabat Al-Asyaj, Abdul Qais, sebagaimana disebutkan dalam hadis yang sahih, Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, "Inna fika la khasratain yuhibbuhum Allah azza wa jal. Al-hilmu wal anatu." Wa fi riwayah al-hilmu wal haya'u. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Nabi alaihi salatu wasallam memuji sahabat ini dengan ucapan beliau, "Inna fika la khoslatain." Sesungguhnya engkau memiliki dua sifat. Sesungguhnya engkau memiliki dua akhlak yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini dalil bahwasanya akhlak yang akan disebut oleh Nabi alaihi salatu wasallam yang ada pada sahabat ini, Al-Asyaj Abdul Qais, adalah sifat dan akhlak yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian Nabi mengatakan dua sifat itu adalah al-hilmu wal-anatu. Al-hilm wal-anat. Dua sifat ini dicintai oleh Allah Jalla wa'ala. Al-hilmu, yaitu seorang mudah memaafkan, tidak suka membalas. Dan dia juga memiliki sifat yang kedua, al-anatu, al-anat, yakni tidak tergesa-gesa. Ma'asyiral muslimin rahimanu rahimakumullah. Di dalam hadis yang lain, Nabi alaihi salatu wasallam bersabda yang maknanya, al-anatu minallah wal ajalatu minasyaitan, atau kama qala Rasul alaihi salatu wassalam. Al-anat, tenang dan tidak tergesa-gesa, minallah, dari Allah jalla wa ala. Wal ajalatu, dan tergesa-gesa, minasyaitan, adalah dari syaitan. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Ketika kita sudah mengetahui bahwasanya sifat ini adalah sifat yang dicintai oleh Allah jalla wa ala, maka mari kita berusaha untuk menghiasi diri kita dengan sifat tersebut. Tidak tergesa-gesa. Menimbang apa yang akan kita ucapkan. Apakah ada manfaatnya atau tidak ada manfaatnya. Ketika kita akan berbuat, akan memutuskan sebuah urusan, ditimbang manfaatnya ada atau tidak. Maslahatnya atau justru madarat yang ada di hadapan kita. Oleh karena itu, di antara yang diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, ketika kita menghadapi sesuatu yang kita bimbang antara maslahat dan mafsadah, dan kita tidak tahu perkara yang akan kita hadapi nanti akibatnya, maka Nabi alaihi salatu wassalam memerintahkan kita untuk istikharah, melakukan salat istikharah, meminta pilihan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita akan berdagang, kita tidak tahu apa hasilnya nanti. Ketika kita akan melakukan sebuah pekerjaan, kita pun tidak mengerti apakah itu baik bagi kita atau tidak. Ketika kita akan menikah, menikahi seseorang, kita tidak tahu akibat dari pernikahan kita itu. Terkadang kita ragu-ragu tentang apa yang akan kita lakukan dalam urusan kita. Maka kita serahkan kepada Allah Jalla wa'ala. Dan ini diantara bentuk kita tidak tergesa-gesa. Minta pertimbangan, minta pilihan kepada Allah Jalla wa'ala dengan melakukan sholat istikharah. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Tidak pernah akan ada orang yang menyesal ketika dia minta pertimbangan, minta pilihan kepada Allah Jalla wa'ala. Meminta kepada Allah Zat yang maha mengetahui, awaqibil umur, akhir dari segala sesuatu. Meminta pertimbangan, meminta pilihan kepada Allah Jalla wa'ala, Zat yang mampu memalingkan segala kejelekan dari hambanya. Ma'asyiral muslimin rahimanu rahimakumullah. Di antara perkara yang kita juga diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk tidak tergesa-gesa adalah tidak tergesa-gesa di dalam menerima berita, apalagi menyebarkannya. Allah Jalla wa'ala berfirman dalam Al-Quranul Karim, "Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqum binaba'in fatabayyanu." Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, "In ja'akum fasiqum binaba'in," jika datang kepada kamu berita orang yang fasik, binaba'in, datang dengan berita, "fatabayyanu ay tasabbatu," jika engkau mendengarkan berita, jangan engkau terima begitu saja, jangan engkau sebarkan begitu saja, tetapi "tabayyanu ay tasabbatu," hendaknya engkau pastikan kebenaran berita tersebut. Terlebih di zaman ini, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, di zaman berita demikian cepat menyebar, di zaman berita demikian cepat untuk tersampaikan kepada seluruh manusia, ila aqsad dunia, sampai ujung dunia, hanya dengan menekan satu tombol, berita itu sampai di ujung dunia. Maka ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, berhati-hatilah di dalam kita menerima berita, berhati-hatilah kita di dalam menyebarkan berita. Suatu saat Nabi alaihi salatu wassalam melihat ada seorang yang disiksa dalam keadaan dia terlentang, seorang laki-laki terlentang. Ada seorang yang berdiri di sampingnya membawa besi yang tajam, yang bengkok, kemudian dimasukkan ke mulut orang ini, dirobek sampai tengkuknya, kemudian dicabut, dipindahkan kepada ujung mulut yang lain, dirobek sampai ke tengkuk, dan demikian seterusnya. Dibolak-balik kanan dan kiri, ketika yang kanan masih disiksa, yang kiri sudah sembuh, demikian seterusnya. Bertanya Nabi alaihi salatu wassalam kepada dua orang malaikat yang bersama dengan beliau, yaitu malaikat Munkar, yaitu malaikat Jibril dan Mikail. Nabi bertanya tentang orang ini. Maka di akhir hadis disebutkan bahwasanya orang ini adalah orang yang berdusta dengan kedustaan yablughul afaq, yang kedustaan itu memenuhi atau sampai ke ujung-ujung dunia. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, apa pendapat antum? Apa pendapat anda? Seandainya seorang membuat sebuah kedustaan atau dia tidak teliti dalam menerima berita, kemudian dia sebarkan menjadi sebuah keyakinan yang menancap pada dada-dada manusia, bagaimana cara dia bertobat kepada Allah? Bagaimana dia menyelamatkan orang-orang itu? Tentu sangat berat, ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Terlebih jika berita yang dia sebarkan adalah kedustaan atas nama Nabi alaihi salatu wassalam. Dia tidak mengerti hadis itu adalah hadis yang palsu. Dia sebarkan, dia sampaikan kepada grup-grup WhatsApp yang dia miliki, kemudian menyebar sampai ke seluruh penjuru dunia, kemudian meyakini itu sebagai amalan yang sahih, meyakini itu sebagai amalan agama, dan diamalkan oleh manusia. Berapa banyak dosa yang akan dia peroleh dengan sebab dia menyebarkan kedustaan atas nama Nabi alaihi salatu wassalam. Adalah Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, "Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar." Barang siapa yang berdusta atas namaku, sungguh hendaknya dia menempatkan tempat duduknya di neraka. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Mari kita berusaha memiliki akhlak yang baik ini. Tidak tergesa-gesa dalam urusan kita. Dalam keluarga pun, betapa besar sifat ini manfaatnya. Seorang suami sabar di dalam menghadapi istrinya. Tidak tergesa-gesa memberikan hukum. Tidak tergesa-gesa mengucapkan kalimat cerai, talak. Dia perhatikan baik-baik. Dia perhatikan apa yang diucapkan oleh istrinya. Dia perhatikan akibat kalau dia mengucapkan kalimat tersebut. Demikian pula di dalam dia mendidik anak-anaknya. Tidak tergesa-gesa. Yang demikian itu, ma'asyiral muslimin, akan menjadi sebab keberkahan hidup seorang muslim. Akan menjadi sebab keberkahan umur seorang hamba. Oleh karena itu, benar kata Nabi alaihi salatu wassalam, sifat ini, al-anatu, tidak tergesa-gesa, adalah sifat yang sangat dicintai oleh Allah Jalla wa'ala. Ma'asyiral muslimin rahimainu rahimakumullah. Apa yang sedikit ini, semoga berfaedah dan bermanfaat untuk kita semuanya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimina min kulli dhanb fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Shalawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah di dalam Al-Adabul Mufrad menulis sebuah bab yang berjudul At-Tu'adah fil Umur. At-Tu'adah fil Umur. Tidak tergesa-gesa dalam urusan-urusan. Dan disebutkan di situ sebuah kisah. Kisah seorang pemuda. Yang pemuda ini adalah anak dari seorang yang dulunya memiliki seorang budak. Seorang akan meninggal dunia dan dia memiliki seorang putra dan budak. Maka sebelum meninggalnya, orang ini berpesan kepada budaknya, kalau saya mati, jaga anak saya, pelihara anak saya dengan baik, perhatikan urusannya. Maka meninggallah orang ini, dan tinggallah seorang anak ini bersama dengan budak. Dan selama itu pula dididik dengan baik, diperhatikan sampai saat dia menikah. Dinikahkan dengan seorang wanita yang masih menjadi mahram budak tersebut. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Kemudian sang pemuda mengatakan kepada maulanya, saya akan menuntut ilmu. Izinkan saya pergi untuk menuntut ilmu. Dia pun pergi dalam waktu yang cukup lama. Kemudian istrinya bersama dengan maulanya, dia pun pergi menuntut ilmu. Dan ketika dia berjumpa dengan gurunya, sang guru mengatakan, jika engkau sudah rindu untuk berjumpa dengan keluargamu, pamitlah kepadaku. Aku akan memberikan nasihat kepadamu sebelum engkau pulang. Sampai saatnya dia pulang, berjumpa dengan gurunya. Kemudian sang guru memberikan wasiat, 3 buah kalimat. Ittaqillah wasbir wala tasta'jil. Ittaqillah, bertakwalah engkau kepada Allah. Wasbir, sabarlah. Wala tasta'jil, dan jangan tergesa-gesa. 3 kalimat yang diucapkan oleh sang guru, yang selalu diingat dalam perjalanannya. Dia pun segera naik kudanya, kembali ke keluarganya dalam keadaan rindu. Waktu yang cukup lama dia tinggal keluarganya. Sampai suatu malam dia sampai di tempat keluarganya. Betapa kagetnya dia ketika dia melihat sang istri tidur. Kemudian dekat dengan istrinya ada laki-laki yang juga tidur di dekatnya, yang sesungguhnya tidak lain adalah maulanya. Tetapi karena lama tidak berjumpa, muncul kecemburuan, muncul rasa marah. Maka dia pun kembali ke kudanya dan mengambil pedangnya, hendak membunuh laki-laki ini. Tetapi dia teringat pesan sang guru, ittaqillah, bertakwalah kepada Allah. Wasbir, jangan tergesa-gesa. Wasbir dan sabarlah, wala tasta'jil, dan jangan kamu tergesa-gesa. Maka dia pun kembali ke kudanya, menyarungkan lagi pedangnya. Namun muncul lagi kemarahan, dia ambil lagi pedangnya, berbolak-balik beberapa kali, sampai kemudian bangunlah maulanya. Ketika bangun, disambut pemuda ini dan dipeluk, diciumnya. Kemudian sang pemuda mengatakan, demi Allah, hampir-hampir saja terjadi apa yang akan terjadi. Tetapi ketika ingat wasiat dari sang guru, la tasta'jil, jangan tergesa-gesa, maka ini menjadi sebab kebaikan. Ini sebuah kisah yang ini merupakan salah satu manfaat ketika seorang berhati-hati dalam berbuat, tidak tergesa-gesa di dalam berbuat, tidak tergesa-gesa dalam mengucapkan kalimat, dan dengan itu seorang akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, di akhir khutbah yang kedua ada hal yang perlu kita ingatkan. Itu semuanya adalah dalam perkara-perkara yang sifatnya duniawi, dalam perkara-perkara yang kita tidak mengetahui akibat baik dan buruknya. Adapun dalam urusan-urusan akhirat yang tidak ada lagi kemungkinan kecuali kebaikan dan kita harus melakukannya, maka kita harus bersegera. Kita harus bersegera dan tidak perlu ada pertimbangan. Seperti istighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita diperintahkan untuk bersegera, tidak ada pertimbangan. Karena istighfar adalah perkara yang merupakan sebab kebaikan kita. Dan hendaknya kalian bersegera untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, wa jannatin arduhas samawati wal ard, yang luasnya seluas langit dan bumi. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, mudah-mudahan Allah jalla wa ala memudahkan kita untuk memiliki sifat yang mulia ini, al-anat, tidak tergesa-gesa, dan menjadikan kita sebagai hamba-hamba Allah yang bersegera di dalam melakukan amalan-amalan kebaikan. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa nabiyyika Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin.